Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI, saudaraku di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merenungi bahwasannya karunia Allah yang kita nikmati di dunia ini tidak pernah dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Oleh karenanya masih kita hidup, syukurinlah dengan penuh kita tadabbur dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu merupakan bekal kita untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tawallaw faqad ablawtukum ma ursiltu bih ilaikum wa yastakhlifu rabbi qawman ghayrakum wa la tadurunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafidh. Yang artinya adalah, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya saya telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang saya diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah maha pemelihara atas segala sesuatu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah hasil usaha terakhir Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak hambanya atau kaum Hud untuk kepada jalan yang benar. Ketika orang diajak kepada jalan yang benar, kemudian dia berpaling dan menghujat dan sebagainya, bahkan pada akhir titik dakwah yang disampaikan adalah aku bertawakal kepada Allah, apa yang hendak kalian lakukan lakukanlah. Kemudian di sini adalah merupakan satu lantunan dengan berisi bahwasannya jika kamu masih juga berpaling dari kebenaran, jadi kalau sudah ada orang menyatakan yang haram tapi masih ada orang melakukannya, maka dia berpaling daripada yang benar atau masih juga hal-hal yang haram dilakukannya dalam kehidupannya. Maka apa yang telah kusampaikan, Nabi Muhammad dan para anbiya Allah menyampaikan hal-hal yang luar biasa, menyampaikan yang baik ajarannya dengan risalah ilahi. Akan tetapi ketika kita engkar kepada itu, maka Allah akan gantikan kita dengan bahasa yang lain. Tunggu tanggal main, ketika nanti datang satu azab ataupun musibah menghantam kita, Allah akan memberikan tumbuh atau generasi yang lain. Karena apa? Allah tidak menginginkan di muka bumi ini ada kemungkaran sehingga dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jangan kita menunggu air bah datang kepada kita sehingga kita kurang waspada diri dan kita menganggap bahwasannya ibadah kita itu dapat menyelamatkan daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak. Maka bersiaplah kita apapun dan dimanapun, selalulah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya didampingin Ustaz Ahmad Perdana Indra, mungkin ada solusi dan masukannya dalam memaparkan ayat yang kita sampaikan ini. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini ada satu informasi penting yang harus kita pahami benar dengan baik. Informasi itu adalah salah satunya wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurunahu syai'a. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, kalau kamu melakukan tindakan seperti itu, tidak mau menerima, ya, maka konsekuensinya adalah kamu itu akan digantikan oleh orang lain, kamu akan disingkirkan oleh orang lain, ya. Ibarat dalam satu instansi, kalau ada satu jabatan dipegang oleh seseorang, dia tidak mau mendengarkan kata pimpinannya, maka ada kemungkinan orang ini akan digeser kedudukannya, ya, dari tempat basah ke tempat yang kering, ya, dari yang enak ke pelosok-pelosok, jauh ke sana, entah di mana-mana. Ya. Menarik dalam ayat ini ketika Allah mengatakan wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, kalau juga tidak mau, konsekuensinya adalah kamu akan digantikan, ya. Ayat ini sangat sangat tepat untuk kita kondisikan dengan persepsi kita pada hari ini, di mana masyarakat Indonesia terkadang ada yang sudah pesimis melihat kondisi negara kita yang katanya sudah carut marut ini. Pesimis karena tidak lagi memungkinkan untuk berubah. Di koran juga kemarin baru saya baca ada informasi bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang terkorup di Asia Pasifik. Ini subhanallah, betul ini, negara yang terkorup di Asia Pasifik. Nah, jangan berkecil hati, karena yang namanya kejahatan itu pasti akan tergeser. Kenapa kejahatan akan tergeser? Karena fitrah manusia akan sangat membutuhkan kepada kebaikan. Sejahat-jahatnya orang, dia tidak suka dibilang penjahat. Dia lebih suka dibilang orang baik, ya. Sepreman-premannya seseorang, pasti dalam hati kecilnya itu ada satu nilai kebaikan. Ada rasa kasih sayang yang mungkin dia tidak tuangkan kepada orang lain, tapi dia tuangkan kepada keluarganya. Setiap manusia punya fitrah untuk menerima kebaikan dan tidak suka kepada kejahatan. Jadi kalau ada satu masyarakat yang tidak juga mau, yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, maka yastakhlif rabbi qauman ghairakum, akan digeser dengan satu generasi. Jadi jangan pesimis dengan kondisi negara kita ini. Kalau tidak bisa diperbaiki sekarang, maka nanti akan ada generasi-generasi baru yang tampil sebagai pembela-pembela kebenaran, yang akan membersihkan nama negara kita ini dari negara yang paling terkorup menjadi negara yang paling terbersih. Itu satu hal yang harus kita jadikan sebagai pandangan optimis kita. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan ini yang paling penting adalah sikap optimis, bukan pesimis. Selalu memandang baik ke depan, selalu berpikiran positif ke depan, tidak pesimis, tidak sekali menghadapi kegagalan dan kemudian mengatakan berakhir sudah duniaku, ya. Para anak muda kita yang baru putus pacaran sudah mengatakan bahwa sudah berakhirlah, ya, tidak ada lagi gunanya hidup ini gara-gara hanya putus dengan pacar yang tak jelas tadi, ya. Bukannya kawin dia, cuma pacaran aja putus, orang kawin aja ada yang cerai, tapi tidak berakhir dunianya. Jadi pandangan optimis, ya, pikiran-pikiran positif itu harus dikembangkan, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran selalu memberikan motivasi kepada kita bagaimana berpikiran optimis, dan Allah selalu memberikan gambaran kepada kita bahwa dirinya sebagai pencipta itu akan menjaga keseimbangan alam dan tetap akan menjadikan kebenaran itu sebagai sesuatu yang kokoh dan eksis di dalam kehidupan ini. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tidak ada kata minggir bagi kebenaran. Ketika kebenaran itu datang, maka yang tersingkir adalah keburukan. Ya, ini sebagai pesan kepada orang-orang yang hidupnya dihiasi dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Cepat sadar, karena apa yang dilakukan itu bukanlah satu fitrah. Karena kejahatan yang dilakukan itu akan berakhir pada satu masa. Dan ketika itu berakhir, maka penyesalan yang paling mendalam yang akan menghiasi kehidupan mereka, mungkin itu di dunia, tapi lebih pasti lagi kalau nanti dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Luar biasa sekali dan menarik yang kita dengarkan dari paparan Ustadz Perdana tentang ayat yang diangkat ini. Ketahuilah ketika kemungkaran itu datang dan orang belum sanggup dan masih juga melakukan, belum sanggup meninggalkan dan masih juga eksis dengan kemaksiatan itu, ketahuilah itu akan mendatangkan mudarat kepada dirinya sendiri. Mudarat itu tidak akan bisa kemungkaran memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu tidak akan sekali-sekali bisa menyesatkan kebaikan. Kalau yang baik tetap yang baik. Maka di sini Nabi Hud alaihi salam mengatakan pada akhir ayat 57, "Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidz." Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Kalaulah sudah Allah memelihara kita, apapun dan tindak apapun dari orang tidak akan sampai kepada kita. Ketika orang dengan sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dibuat, bagaimanapun kita harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya ada hikmah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak, maka kita akan merasakannya sesak yang kita hidup di dunia ini. Ma'isyatan dangka, susah hidup, sesak, merasa banyak masalah. Tapi orang yang beriman dan penuh dengan konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyatakan, "Aku selalu dalam lindungan Allah dan aku selalu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala." Apa yang telah kami sampaikan, moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah selalu melakukan kebaikan, jauhi daripada maksiat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keberkahan dalam hidup di dunia hingga di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Safiar didampingin Ustadz Ahmad Perdana Indra mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.